Ada pertanyaan barakallahu fikum, yaitu kami tinggal bertetangga dengan orang kafir, bagaimana batasan-batasan yang syar'i bermuamalah dengan mereka? Ketika kita bertetangga dengan seorang muslim, maka bukan kerabat ya, orang muslim, dia punya dua hak. Hak karena muslimnya, hak karena tetangganya. Kita punya kewajiban berbuat baik kepada tetangga tersebut karena satu, hak sebagai muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Ketika dia kafir, kafir bukan kafir harbi, bukan kafir yang menyerang, kafir zimmi atau muahad, kafir yang dilindungi, yang dapat jaminan keamanan dari pemerintah, seperti yang ada di negeri kita sekarang ini, maka satu hak milik mereka. Berarti kewajiban kita untuk berbuat baik dalam perkara-perkara batasan-batasan syar'i. Artinya kebaikan-kebaikan yang memang ma'ruf, itu kebaikan. Bukan bekerja sama dalam urusan ibadah mereka, bukan. Yang tidak ada unsur nilai-nilai ibadah seperti itu, misalnya apa salam atau mereka enggak demikian. Nah, yaitu sebatas muamalah dengan mereka duniawi dan berbuat baik, tidak boleh menyakiti, mengganggu dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah bertaubat dari dosa ghibah mengharuskan kita untuk mengakui dan meminta maaf kepada orang yang dighibahi? Naam. Karena itu, naam, hak sesama Banu Adam. Artinya muamalah dia dengan orang lain. Nah, dosa dia kepada makhluk. Tobat, naam, wajib kita tobat kepada Allah, naam. Tapi karena dia menghibahi orang itu, maka dia harus minta maaf. Nah, makanya Hasan al-Basri rahimahullah suatu ketika beliau memberikan hadiah kepada seseorang. Seseorang ini bingung. Bingungnya apa? Loh, ana menghibahi antum, kok antum mengasih hadiah kepada ana? Kata Hasan al-Basri rahimahullah, ya, jazakallah khair, naam, atas pahala yang kamu berikan kepada aku, karena kamu telah menghibahi aku. Asyahid di sini, naam, ada beberapa faedah. Faedah yang pertama tentunya, ketika dia menghibai orang lain, bisa dia bertobat kepada Allah, dia minta maaf pada orang tersebut yang menghibai dia. Dan mengakui bahwa dia telah berhibah kepada dia. Afwan, anak telah menghibai antum. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, dari pihak yang dihibai juga harus memaafkan. Dari hibai itu juga harus memaafkan. Nah, begitulah bimbingan kitab wassunnah. Nah, bolehkah mendengarkan murattal Al-Quran sambil bekerja, yang terkadang di sela-sela pekerjaan itu kita mengobrol dengan manusia? Wallahu a'lam bishawab, sebatas yang anak ketahui dari fatwa masyayikh. Selama dia bisa mendengarkan, karena konsekuensi dia menyetel murattal atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu konsekuensinya kan mendengarkan. Selama dia bisa mendengarkan, maka boleh. Tapi ketika dia terlalaikan dari itu, sehingga tidak didengarkan murattal tersebut, ditinggalkan, dimatikan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.